Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan adabud doa, adab seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adab seorang hamba ketika dia bermunajat kepada Rabb-nya, yang mana telah kita ambil bab yang pertama, yaitu tentang an-nakhilati minad du'a, bahwasanya doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itulah doa yang suci, yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijabai, dia kabulkan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an-nakhilah, doa yang murni yang tidak terkotori dengan kotoran apapun dari perkara sum'ah, riaan atau ghaflah, lalai di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa itu harus betul-betul yasbutu min qalb ad-da'i, harus betul-betul muncul dari naam hati seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-607 berkata mu'allif, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babu liya'zimid du'a fa inna Allah la mukriha lahu. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab tentang liya'zimi ad-du'a fa inna Allah la mukriha lahu, hendaknya ya'zim. Ya'zim dari kata azm, bersungguh-sungguh ad-du'a, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la mukrihalah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang dapat menahannya atau tidak ada yang dapat menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, sehingga ketika seorang hamba dia ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Rabb-nya, hendaknya dia ya'zim ad-du'a, hendaknya dia memantapkan doanya, bersungguh-sungguh di dalam doanya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam doanya yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah taala la mukrihalah, tidak ada yang bisa menahannya atau tidak ada di sana zat yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat segala sesuatu. Sehingga hadhihi tarjamah saqahal muallif dimna hadhihi tarajim fi bayani adabid du'a. Judul atau bab ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala pada 6 judul-judul bab yang sebelumnya, itu untuk menjelaskan tentang adabud doa, adab-adab seorang muslim di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya dijelaskan tentang an-nakhilati minad doa, kesucian doa yang tidak terkotori dengan sesuatu apapun. 6 seorang hamba harus memperhatikan bagaimana doanya bisa bersih, bisa murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia harus membersihkan dari perkara-perkara yang bisa mengotorinya. Dan tentunya juga di sana ada adab-adab yang perlu diperhatikan sehingga dia bisa didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara di sini yang pertama adabnya adalah al-azm, bersungguh-sungguh di dalam dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la mukrihalah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menahannya atau menghalanginya. Ail yakun du'aul mar lillahi azman wa jazman. Eh, hendaknya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan azman wa jazman, dalam keadaan bersungguh-sungguh, tidak ragu-ragu di dalam dia memanjatkan doanya. Demikian pula jazman dalam keadaan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Wala yakunu fi du'aihi adamu mubalatin aw ihtimam, dan jangan sampai di dalam doa yang dia panjatkan itu tidak ada perhatian atau tidak ada ihtimam terhadap doa yang sedang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nam memberikan nasihat yang berkaitan dengan permasalahan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan sampai di antara salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, ighfirli in syi'ta, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Jangan mengatakan demikian. Nam hendaknya dia berazam, betul-betul yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jangan dia menggantungkan doanya dengan ucapan in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku, atau ya Allah, rahmatilah aku, atau ya Allah, berikanlah aku demikian-demikian dari perkara dunia atau akhirat, in syi'ta, jika engkau menghendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala la mukrihalah, tidak ada zat yang bisa menahannya atau yang menghalanginya. Sehingga seorang hamba di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus azman wa jazman, harus bersungguh-sungguh di dalam doanya, dan juga harus menjazamkan doanya, ai yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Nah, di sini beliau membawakan dua buah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang memiliki makna yang hampir sama. Yang pertama, qala haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim anil ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ahadukum fala yaqulu in syi'ta wal ya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa innallaha la ya'zumu alaihi syai'un aqtah. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, idza da'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhannya, fala yaqulu, maka jangan sampai dia mengatakan in syi'ta, jika engkau menghendaki ya Allah, wal ya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah, hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, jangan ada sifat ghaflah, lalai di dalam hatinya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengucapkan doa, lidahnya memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya lalai, hatinya nam sum'ah, ingin didengar oleh manusia, atau hatinya dia ingin dilihat oleh manusia bahwasanya dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'zimil mas'alah, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam doanya, wal yu'azzimir raghbah, dan yang kedua hendaknya dia besarkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha mampu, zat yang menciptakan seluruh alam semesta, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, kul kun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, maka akan jadilah perkara tersebut. Sehingga seorang hamba harus membesarkan permintaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak ada boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mengapa dia tidak boleh mengatakan insyita, jika engkau menghendaki ya Allah, fa innallaha la ya'zumu alaihi syai'un aqta, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa berat naam atasnya sesuatu yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Allah Maha Mampu, betapapun naam banyaknya yang diminta oleh seorang hamba, atau berapapun banyaknya dari makhluk-makhluknya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat sangat mudah baginya untuk mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya, betapapun permintaan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'zumu alaihi syai', Allah tidak sama sekali tidak merasa berat naam atasnya sesuatu pun, a'tahu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Jadi jangan sampai ada sedikit pun naam keraguan atau ketidaksungguh-sungguhan atau naam tidak ada keyakinan di dalam hatinya atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Qala, kemudian yang kedua, haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Ismail ibnu Ulayya an Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas radhiyallahu an. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ahadukum falya'zim fid du'a, jika salah seorang kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebutuhan-kebutuhannya, wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini, jangan sampai dia mengatakan di dalam doanya, ya Allah, jika engkau berkehendak, jika engkau ingin, fa'atini, maka berikanlah kepadaku. Fa innallaha la mustakrihalahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada zat tidak ada di sana sesuatu pun yang bisa menghalangi atau menahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu, Allah Maha Naam bisa di dalam berbuat segala sesuatu, di dalam memberikan pemberian-pemberian kepada hamba-hambanya. Sehingga Nabi SAW melarang hamba-hambanya ketika dia berdoa untuk mengatakan insyikta, yang ini menunjukkan keraguan seorang hamba di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma insyikta fa'atini, ya Allah, jika engkau ingin, jika engkau berkehendak, maka berikanlah kepadaku. Maka doa yang demikian menunjukkan di dalam hati orang hamba tersebut tidak ada keyakinan, tidak ada kesungguhan di dalam dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabulkan doa-doa setiap hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Fa innallaha la mustakrihalahu, karena sungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada di sana yang bisa menahannya atau menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kejelekan dari lafaz yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, in syi'ta, ketika engkau menghendaki ya Allah, di antara kejelekan lafaz ini disebutkan oleh mereka para ulama, laisa fihi azmun wa jazmun fi su'al, tidak ada di dalam lafaz ini azm wa hazmun, tidak ada kesungguh-sungguhan dan juga tidak ada keyakinan di dalam diri seorang hamba yang mengucapkan demikian di dalam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau ingin." Menunjukkan apa? Ini hanya main-main, tidak bersungguh-sungguh dia di dalam berdoa, tidak ada keyakinan dia di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam melarang lafaz yang demikian. Kemudian yang kedua, qatta ja'alu fis sa'il syu'uran bi anna hadza amrun kabirun wa 'azimun jidda. Dan lafaz yang demikian pula terkadang menjadikan pada diri seseorang yang meminta, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada perasaan bahwasanya perkara yang dia minta, yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berat, sehingga dia mengucapkan ucapan yang demikian. Ma'annallaha qadirun ala kulli syai. Bersamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Ketika Allah taala menghendaki, Allah mengatakan kun fayakun, maka akan jadilah perkara tersebut. Allah maha mampu untuk mengabulkan doa-doa hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengabulkan semua permintaan dari hamba-hambanya. Sehingga ucapan yang demikian ini akan menumbuhkan atau menimbulkan perasaan bahwasanya apa yang dia minta itu besar, apa yang dia minta itu sangat berat, sehingga dia ragu atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikannya. Qala fa innallaha la mustakriha lahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada zat yang bisa menghalangi atau menahannya. Kemudian kejelekan yang ketiga disebutkan oleh mereka para ulama juga adalah idza kana sa'ilu yakhsha adama qudratil mas'ul 'alal ijabah bi an yakuna thammata mukrihan lahu 'alal ata. Ini juga menunjukkan bahwasannya as-sa'il, orang yang meminta, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz yang demikian, jika Engkau kehendaki ya Allah, jika Engkau ingin kabulkanlah ya Allah, menunjukkan bahwasannya di dalam hatinya itu ada ketakutan atau keraguan tentang kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabai, mengabulkan naam doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Naam, sehingga ada di sana muncul perasaan ada yang menghalangi atau menahan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pemberian-pemberiannya atau anugerah-anugerahnya kepada hamba-hambanya. Sehingga jelas di dalam dua hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba ketika dia berdoa harus azm wa jazm, harus dia bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia juga harus jazman, memiliki keyakinan yang kuat agar doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mampu, maha nam bisa melakukan segala sesuatu, dan di sana tidak ada yang bisa menghalangi atau menahan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la mustakriha lahu, tidak ada yang bisa menahan dan menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba harus bersungguh-sungguh di dalam berdoa, dan juga harus membesarkan nam niatnya dan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam ini diantara adab-adab di dalam berdoa yang harus diperhatikan oleh seorang hamba. Adapun penjelasan dari dua hadis ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.